Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal musyairun kiram wal mustaminul ahibba, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an, di mana saja antum berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur di mana malam hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu nahwu, yaitu salah satu cabang dalam pelajaran agama, yaitu ilmu alat tata bahasa Arab. Karena ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari. Pertemuan lalu kita masih membahas tentang isim mausul. Isim mausul sudah kita bahas secara singkat, alladhi, allati, alladhina, allai, awillati, kemudian man dan ma. Ada lagi isim mausul, yaitu untuk musanna, itu di halaman 43. Halaman 43, di sini sengaja saya pisah. Ya, kenapa? Karena ini menurut sebagian ulama termasuk dia mu'rab, bukan mabni. Bukan mabni tapi mu'rab menurut sebagian para ulama. Saya berpendapat lebih kuat pendapat ini, ya, yaitu mu'rab. Ada mengatakan mabni, walaupun perbedaan pendapat dalam istilah mu'rab dan mabni, yaitu mu'rab itu berubah, alladzani ketika marfu, alladzaini ketika mansub, dan ketika jar i'rabnya i'rab musanna. Sebagian ulama mengatakan alladzani mabni 'alal alif, alladzaini mabni 'alal ya ketika mansub dan majrur. Walaupun berubah atau perbedaan pandangan istilah, akan tetapi dari sisi makna tidak ada pengaruh sama sekali. Tidak ada dampaknya sama sekali, apalagi perubahan hukum tidak akan memberikan dampak apa-apa. Ya. Taib. Mari kita lanjutkan. Silakan antum buka safha as-salisa wal arba'in, halaman 43 dari kitab ini, yaitu kitab Al-Khulasah. Sebagaimana biasa, ya, dalam melatih membaca, maka dipersilakan antum para pemirsa Raja TV maupun para pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang ada tertera di halaman 43 ini. Ini perlu fokus, karena pembahasan isim mausul ini agak panjang sedikit pembahasannya. Jadi bukan hanya sekedar membahas isim mausul itu sendiri, akan tapi ada hal yang sangat penting bagi isim mausul, yaitu pembahasan silatul mausul. Karena isim mausul itu tidak akan miliki makna apa-apa atau tidak bisa dipahami maknanya tanpa ada pelengkap. Nah, pelengkap ini dikatakan silatul mausul. Pelengkapnya silatul mausul, yaitu pengikat bagi isim mausul. Tanpa ada pengikat itu sebagai pelengkapnya, tidak akan memiliki apa-apa atau tidak akan bisa memahami makna kalimat itu dengan secara benar, atau mungkin tidak bisa dipahami sama sekali. Baik, silakan Syekh Hasan. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung membuka layanan interaktif di layanan telepon 021-823-6543. Di halaman 43, salah satu arba'in, silakan. Dan kita terima satu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, ahlan bikum ya. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu ya Ummu. Jazakallahu khair. Tafadhali. Naam. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam, Ustaz, di safah salisa warba'in. Naam, salisa warba'in. Ammal ladhan, bismillah. Ammal ladhani wal latani fahuma lil musanna wa huma mu'rabani. U'riban i'rab al-musanna. U'riba. Oh, itu. Naam, hadha u'riba. U'riba hadha fi'il majhul. Musanna, musanna. Oh. Naam, hadha alif isnain. Oh. Kembali kepada alladhani wallatani. U'riba i'rab al-musanna inda ba'din nihati. inda ba'din nuhati. Nuhat. Nuhat jama' minan nahwiyyi. An-nahwiyyu jamaknya an-nuhatu, yaitu ahli nahwu. Naam. Nahwu aina ar-rajulani alladhani jalasa huna. Naam. Al-jalasa huna. Naam. أين القلمان اللذان لونهما أحمر؟ رأيت الرجلين اللذان جلسا هنا. رأيت الرجلين اللذين جلسا هنا. نعم. رأيت القلمين اللذين لونها أحمر. لونهما أحمر. نعم. التقيت برجلين اللذين جلسا هنا. بحثوا عن القلمين اللذين لونهما أحمر. طيب. اقرأي ملحوظة. ملحوظة. لكل اسم موصول أمران. واحد. صلة الموصول وهي جملة فعلية أو جملة اسمية وشبه جملة جار ومجرور وظرف وهي تقع بعد الاسم وهي تقع بعد الاسم الموصلي. انظر إلى الجمل التي تحتها خط فيما سبق فهي الصلة. نعم. الثانيا العائد وهو ضمير يعود على الاسم الموصلي فألف الاثنين في جلسة والضمير هما في لونهما عائدان إلى الاسم الموصلي. تأمل جيدا. طيب يكفي. نعم. Kita baca sampai situ dulu, nanti insyaallah kita akan terjemahkan dan kita akan jelaskan. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiraah jayyidah nih. Bagus bacaannya. Tepat ya. Taib, jazakallahu khairan Umma Fatimah dari sesi qiraah penilaian cukup baik dan mumtaz. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di sesi qiraah. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk membaca beberapa poin dan kaidah yang terdapat di pelajaran tentang bab mausul, Anda bisa membuka di halaman 43. Kita terima kembali satu penelpon di belakang Umum Fatimah. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Yusuf. Naam. Di Indramayu, akhi. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahlan, silakan. Naam, tafadhal ya Abu Yusuf. أعيد الأول ولن كمبلي. نعم. أما اللذان واللتان وهما للمثنى وهما مؤربان وأربا إعراب المثنى عند بعض النحاة. نحو أين الرجلان اللذان جلسا هنا. أين القلمان اللذان لونهما أحمر. رأيت الرجلين اللذين جلسا هنا. رأيت القلمين اللذين لونهما أحمر. نعم. التقيت برجلين اللذين التقيت هذا من كلمة ماذا؟ لاقيا ثم وزن افتعل جدي التقيت برجلين نعم. اتقيت هذا ليس ألف لام ذا هذا ليس ألف لام قمرية أو لام شمسية هذا التقيت نعم برجلين اللذين جلسا هنا نعم bahastu anil qalamainil ladzaini launuhuma ahmaru. Naam. Malhudhatun likulli ismin mausulin amrani. Awalan silatul mausulu. Silatul mausuli. Naam. Silatul mausuli wahia jumlatul fi'liyatun au jumlatun ismiyatun wa shibahu jumlatin jarun wa majrurun wa dzarfun wa hiya taqau ba'dal ismil mausuli undur ilal jumalil lati tahtaha khatun fima sabaqo fahiya as-silatu as-saniya sanian al-a'idu wa huwa domirun ya'udu ala ismil mausuli fa'aliful isnaini fi jalasa wa domirun huma fi launuhuma aidani ila ismis samawsuli ta'amal jayidan ta ahsan barakallahu fik. Wafik barakallahu. Nah. Syukran ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan Bu Yusuf, masyaallah. Baik, jayid. Walaupun ada beberapa kesalahan ya, maklum ini nah. Sengaja saya tidak kasih harakat. Melatih. Nah, seperti kitab bundul ya. Nah, Ustaz. Baik. Insyaallah mudah bahasa mudah karena bahasa saya. Sesuai kemampuan saya untuk menyusunnya. Insyaallah bahasa mudah sekali. Iya. Tapi pendengar dan pemirsa Raja TV kita apresiasikan positif, masya Allah barakallahu fik pada Abu Yusuf, jazakumullah khair akhi barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang ketiga masih di sesi qiraah. Silakan di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan, assalamualaikum. Ahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Ya Krai. Amal ladani wal latani fihima limusana Fahuma. Ya, fa itu ada harful jawab amma. Setiap kata amma itu syartiyah, mesti ada fa. Amma ba'du fa ya ibadallah. Perhatikan biasa dalam khutbah ya. Amma ba'du fa ya ibadallah. Enggak bisa amma ba'du ya ibadallah. Jadi amma jawabnya mesti harus pakai fa. Amma ba'du faya. Maka amma alladhani wallatani fahuma. Iya, bukan fihima. Amma alladhani wallatani fahuma lil musanna. Iya. Wahuma mu'rabani. Wahuma mu'ribani. Mu'rabani. Mu'rabani. Uqriba irabul musanna. Irabal musanna. Irabal musanna. Nuhat, jangan nihat. Nuhatu jama' taksir min kat min an-nahwi. Inda ba'din nuhati. Iya. Nahwu aina rajulani ladzani jalasa huna. Aina qalamani ladzani launuhuma ahmaru. Ra'aitu rajulaini ladzaini jalasa huna. Wa'aitul qalamaini ladzaini launuhuma ahmaru. Naam. Iltaqaitu bil rajulaini ladzaini jalasa huna. Tahtuani qalamaini ladzaini launuhuma ahmaru. Ma'khudatu likulismi mausulin amroni. Rahit silatul mausuli biaya jumlatun fi'liyatun au jumlatun ismiyatun Wasibuhu jumlatu jarin. Wasibuhu jumlatin. Wasibuhu jumlatin jarin. Jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Badarpun wa iya taqa'at. Taqa'u. Kenapa taqa'at? Kenapa mansub? Enggak ada huruf nasab situ. Wa hiya taqa'u. Wa hiya taqa'u pada ismil mausuli. Undur ila jumali lati tahtaha khotun fiha sabat. Fima sabak, nam. Kaya asilatu. Asilatu. Thanian. Thanian a'aitu. Al-a'id, nam. Wahuwa bamirun yautu ala ismil mausuli. Fa'alifus naini fi jalasa badomiru huma ilaunu huma aidani ila ismil mausuli ta'amma jidan. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Muabdillah di Solo. Taib, masya Allah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Jazakallahu khair sekali lagi pada Muabdillah di Solo. Kita ke Muabdillah di layanan telepon 021-823-6543. Silakan, masih di sesi qiraah dan bagian yang baru bergabung di halaman 43, pembahasan isim mausulah alladhani dan wallatani, ya, dan beberapa malfuzah yang bisa dibaca. Baik, halo. Ya, silakan, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Halo. Iya. Iya, Ustaz. Ummu Ida di Pacitan, sah? Iya, benar? Baik, masyaallah. Baik. Nah, ahlan. Naam. Naam, tafadhal ya Ummu Ida. Naam, syukran ya Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzani allatani fa huma lil musanna wa huma mu'rabani u'riba i'rabal musanna 'inda ba'dhin nuhati. Nahwu aina ar-rajulani alladhani jalasa huna? Aina al-qalamani alladhani launuhuma ahmaru? Ra'aitu ar-rajulaini alladhaini jalasa huna? Ra'aitu al-qalamaini alladhaini launuhuma ahmaru? Ila taqaitu bir-rajulaini alladhaini jalasa huna? Bahastu 'anil qalamaini alladhaini launuhuma ahmaru? Malhudatun likulli ismin mausulin amroni. Awalan silatul mausuli wahia jumlatu fi'liyatun jumlatun fi'liyatun au jumlatun ismiyatun washibhu jumlatin jarun wa majrurun wa durfun wahia taqa'u ba'dal ismil mausuli. Undur ila jam ila jumalillati tahtaha khotun fima sabaku fahia as-silatu. Tsanian al-a'idu bahwa dhamirun ya'udu 'ala ismil mausuli. Fa aliful isnaini fi jalasa wa dhamiruhuma fi launuhuma a'idani ila ismil mausuli. Ta'ammal sayyidan. Baik, ahsan. Masyaallah. Mumtaz. Syukran ya Ustaz. Afwan. Barakallahu fik. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan mu'ida di Pacitan. Baik, masya Allah, kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio. Naam. Ada Ah Ibrahim dan Ah Satria. Tafadhala. Fadhal. Bismillah. Bismillah. Amman lazani walatani wahuma lil musanna. Naam. Wahuma mu'raban. U'riba i'raban u'riba i'rabal musanna 'inda ba'din nuhati. Nahmu aina ar-rajulani allazani jalasa huna? Aina al-qalamani allazani launuhuma ahmaru? Ra'aitu ar-rajulaini allazaini jalasa huna? Ra'aitu al-qalamaini allazaini launuha ahmaru? Iltaqaitu bi-rajulaini allazaini jalasa huna? Bahastu 'anil qalamaini allazaini launuhuma ahmaru. Malhudatun Likul ismin mausulin amron. Likul ismin, naam sahih. Likul ismin mausulin, sahih. Amron. Amrani. Awalan, silatul mausuli. Sila, lisa sila. Sila, silatul mausuli. Silatul syiddah. Silatul mausuli. Wahya jumlatun fi'liyatun aw jumlatun ismiyatun wasibhul wasibhu jumlati jumlatin wasibhu jumlatin jarun wa majrurun wa zarfun wahya taqa'u ba'dal ismil ismil mausuli unzur ilal jumalillati tahtaha tahtaha hattun fima sabaqa fahiya as-silatu as-silatu as-silatu as-silatu thaniyan al-a'idu wa huwa dhamirun ba ya'udu ala ismil ismil mausuli fa alifu fa aliful isnaini fi jalasa wa dhamiru huma fi launuhuma a'idu a'idani ila al-ismil mausuli ta'amal jayyidan. Baik. Ahsanta. Barakallahu fik. Wasil ya akhi, tafadhal. Baik, silakan baca thumma tarjim. Ahsan. Iya. Ammal ladani wallatani fa huma lil musanna wa huma mu'rabani u'riba i'rabal musanna 'inda ba'din nuhati. Naam. Tarjim. Tarjim. Tarjim. Adapun alladhani dan allatani, maka keduanya untuk musanna. Ya, ya. Dan keduanya mu'rab. Naam. Di i'rab dengan i'rab musanna. Di i'rab dengan i'rab musanna. Iya. Menurut sebagian ulama nahwu. Iya, ahsant. Nahwu Ainar rajulani alladhani jalasa huna. Contoh, di mana kedua orang laki-laki yang mereka duduk di sana? Sana itu sini. Oh, di sini. Ainal qalamani alladhani launuhuma ahmaru? Di mana dua pena yang warnanya merah? Ra'aitu ar-rajulaini alladhaini jalasa huna. Ra'aitu ar-rajulaini alladhaini jalasa huna. Saya melihat dua orang laki-laki yang duduk di sini. Ra'aitul qalamaini alladhaini launuhuma ahmaru. Saya melihat dua buah pena yang warna keduanya merah. Iltaqaitu bir-rajulaini alladhaini jalasa huna. Saya berjumpa dengan dua orang laki-laki yang duduk di sini. Bahathu 'anil qalamaini alladhaini launuhuma ahmaru. Saya mencari dua buah pena yang warnanya merah. Malkhudatun likulli ismin mausulin amron. Perhatian, untuk setiap isim mausul ada dua hal. Taib ahsan, barakallahu fik. Taib barakallahu fik ya akhi Ibrahim dan Ahsatria. Jazakumullahu khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita sudah menyimak apa yang disampaikan dan terjemahan dari ikhwah kita di studio. Kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Roja TV yang belum sempat atau belum bisa masuk, dan silakan kami buka kembali di line telepon 021-823-6543 masih di sesi qiraah dan tarjamah. Ya, baik, kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Baik, sampai kita terputus. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan di line telepon 021-823-6543 sesi qira dan terjemah di halaman 43 kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Masih dalam pembahasan isim-isim mausul terkait dengan al-ladani dan al-latani yang sedikit berbeda dari beberapa isim mausul sebelumnya dari sisi i'rab mabni dan tidaknya. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah kembali. Pengen terjemah Ustaz. Baik, naam. Tafadhali. Naam, tafadhali. Malhudha, malhudha, lanjutkan malhudha. Malhudatun. likul ismin mausulin mausulin amrani. Bagi setiap isim mausul. Apa arti malhuza? Perhatian. Ya. Ya harus diperhatikan ya. Oh, nah, perhatian. Ya harus diperhatikan likul ismin mausulin amrani. Bagi untuk setiap isim mausul itu ada dua perkara. Wahid silatul mausuli wahya jumlatun fi'latun aw jumlatun ismiyatun wasibhul jumlatin jarun majrun wa dhorfun. Selesaikan dulu ya Ustaz ya. Ya, silatul mausul itu sudah istilah ya. Iya, istilah silatul mausul itu penghubung isim mausul, pengikat isim mausul. Silatul mausul. Jadi itu enggak perlu terjemahkan karena itu sudah istilahnya. Nah. Iya. Kalau mau terjemahkan silah itu apa? Pengikat atau penghubung. Al-mausul isim mausul. Kata apa? Kata sambung. Jadi pengikat kata sambung. Jadi kata sambung harus diikat. Kalau enggak diikat dia tidak paham, tidak bisa dipahami maknanya. Silah mausul itu adalah bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah jar dan majrur atau dan dzaraf. Iya. Dan dzaraf. Wahia taqa'u ba'dal ismil mausuli dan dia terletak sesuatu. Dia mahia kembali ke mana ini? Silah mausul. Jaid, silatul mausul. Dan silatul mausul terletak setelah isim mausul. Isim mausul, iya. Nah. Unzur ila al-jumal allati tahtaha khattun fi ma sabaqa fahiya as-silatu. Fahiya as-silatu. Fahiya as-silatu. Lihat kepada kalimat, lihat kalimat yang di bawahnya ada garis-garis bawah atau yang di garis bawahi? Yang di garis bawahi yang telah lalu. Iya. Yeah. Dan dia ada mana itu? Jalasa. Jalasa. Launuhuma ahmar. Dan seterusnya atau juga dalam tabel ya. Dalam tabel itu halaman 42 itu udah garis bawahi itu. Ada yang garis bawahi. Nah. Ya, tidak semua yang garis bawahi. Itu cukup mewakili saja. Baik, terus. Sanian al-a'idu wa huwa dhamirun ya'udu 'ala al-ismil mausuli. Al-a'id istilah atau dia kembalinya? Sanian. Ya, a'id itu yang kembali. Yang kembali. Dan maknanya a'id adalah kembali. Maksudnya apa? Jadi juga istilah ya. Al-a'id. Jadi istilah. Jadi a'id. Jadi arti makna a'id adalah yang kembali. Yang kembali. Maksudnya apa? Dhamir. Wa huwa dhamirun ya'udu 'ala al-ismil mausul dan dia adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ya. Fa aliful itsnaini fi jalasa wa dhamiruhuma fi launuhuma a'idani ila al-ismil mausuli ta'ammal jaydan. Dan alif isnain fa kata jalasa dan dhamiruhuma fi launuhuma a'idani keduanya kembali ila al-ismil mausuli kepada isim mausul. Ta'ammal jaydan, perhatikan baik-baik. Baik, ahsant. Barakallahu fiik, masyaallah. Barakallah. Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Baik. Jazakallahu khairan. Iya. Selanjutnya kita jelaskan ya. Fadhal Ustaz. Ya, kita selanjutnya adalah isim mausul selanjutnya adalah kata alladzani allatani. Alladzani musanna daripada alladzi. Alladzi lihat di halaman 43 itu ada alladzi. Kemudian allatani juga musanna dari mufrad allati. Penggunaan sama. Alladzi digunakan untuk mufrad mudzakkar aqil dan ghairu aqil. Demikian juga alladzani digunakan untuk mufrad mudzakkar aqil berakal wa ghairu aqil yang tidak berakal. Allatani perhatikan digunakan apa untuk musanna apa? Di sini bukan untuk mufrad tapi untuk musanna. Musanna muannas berakal maupun yang tidak berakal. Nah itu alladzani digunakan untuk musanna dua orang. Demikian allatani tapi alladzani mudzakkar musanna mudzakkar aqil dan ghair aqil. Demikian juga allatani digunakan untuk musanna berakal dan tidak berakal. Nanti lihat di contoh. Ini fahuma lil musanna, keduanya untuk musanna yaitu menunjukkan dua. Wahuma mu'rabani, kedua-duanya adalah digolongkan isim mu'rab. Isim mu'rab lawan daripada mabni. Mabni adalah permanen, tidak berubah. Kalau mu'rab itu berubah. Nah. Yaitu apa? U'riba i'rab al-musanna. Dia di'i'rab, i'rabnya musanna. Bagaimana tanda musanna? Ketika marfu, alif. Ketika mansub, ya. ketika jar juga ya. Nah, kita ambil contoh al-kitab. Ketika musanna al-kitabaini marfu bil alif. Kemusannanya apa? Mansubnya al-kitabaini pakai ya, majrur juga al-kitabaini. Jadi nasab dan jar tandanya sama, ya. Bagaimana bisa membedakan? Membedakan ketika masuk dalam kalimat. Ketika masuk dalam kalimat, sebagai apa jabatan kata dalam kalimat? Kalau sebagai maf'ul berarti harus pakai ya. Contohnya ishtaraitul kitabaini. Ishtaraitul kitabaini, enggak bisa ishtaraitul kitabani. Karena al-kitabaini sebagai objek maf'ul bih kaidah nahunya dan status hukumnya adalah mansub. Itu hukum dalam ilmu nahu, mansub. Maka tanda nasabnya musanna adalah ya bukan alif. Kalau alif itu marfu. Nah, jadi ishtaraitul kitabaini, bahastu 'anil kitabain, sama bentuknya kitabain. Nah, di yang terakhir adalah majrur. Dari mana tahu majrur? Ada an huruf jar. Bahastu 'anil kitabain. Nah, ini jadi i'rabnya i'rab musanna yaitu marfu bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya inda ba'dinn nuhati menurut sebagian ahli nahu. Nah, ini yang saya tampilkan karena ini yang apa pendapat yang lebih jumhur, lebih banyak ya pendapatnya. Walaupun nanti ada pendapat yang kedua, ya mabni alal alif kemudian mabni alal ya. Ya, tapi tadi saya katakan itu tidak akan ada perubahan makna. Ya, makna sama saja. Baik, contoh di sini aina ar-rajulani. Coba kita bahas nih ya. Ya. Aina ar-rajulani alladhani, apa ini? Jalasa, jalasa huna. Ya. Kemudian contoh kedua, aina, bukan aina, apa itu? Ra'aitu. Ya. Ra'aitu. Ra'aitur rajulaini. Alladzaini. Alladzaini jalasa huna. Baik. Summa terakhir, asalis apa itu? Iltaqaitu, bukan ittaqaitu. Iltaqaitu timbangan ifta'ala. Iltaqaitu laqiya, kata kerja aslinya. Iltaqaitu bi, itu penggunaannya, harus pakai bi. Ba birrajulaini alladhaini jalasa huna. Sengaja contoh tidak saya ubah ya, biar mudah untuk dipahami. Perhatikan perubahan. Yang pertama pakai alif, yang kedua pakai ya, yang ketiga pakai ya. Nah, ada perubahan. Nah, inilah karena dia musanna. Musanna. Nah, di sini kedudukan sebagai apa? Kedua-duanya kedudukannya afan, ketiga-tiganya sebagai na'at. Sebagai na'at atau sifat, kata sifat. Apa? Sifat dalam kalimat. Sifat atau na'at, itu istilahnya sama saja. Arti sifat atau na'at, menjelaskan sifat isim sebelumnya. Mana isim sebelumnya? Ar-rajulani. Perhatikan, di sini apa? Musanna. Ar-rajulani ini musanna. Marfu. Kenapa marfu? Apa tanda rafanya? Marfu karena dia mubtada muakhar. Ya kan? Mubtada muakhar, mana khabarnya? Aina. Khabarnya aina. Ini khabar. Khabar muqaddam. Khabar isim istifham al-zarfi. Apa istifham? Ya dulu al-zarf. Ini apa? Nah, didulukan. Wajib dulukan. Kenapa wajib dulukan? Karena isim istifham. Isim istifham itu terletaknya harus di awal. Tidak boleh di akhir. Enggak bisa ar-rajulani ladzani jalasahuna aina. Enggak bisa. Sama dia man anta, enggak bisa anta man. Aina al-kitab, enggak bisa al-kitab aina. Ya kalau bahasa bahasa sehari-hari menyalahi kaidah mungkin ya bisa jadi digunakan, orang juga paham, tapi berarti apa, dia tidak berbahasa dengan bagus. Walaupun orang paham, enggak berbahasa dengan bagus. Dan ini juga sering kita jumpai, atau antum ke Timur Tengah, ke Saudi, ini bahasa pasar, pasaran di pasar itu, ya, itu bahasa amburadul itu. Amburadulnya apa? Bukan hanya bahasa Amia lagi, bahasa Amia campur Indonesia lagi. Jadi orang Indonesia ikut merusak bahasa Arab. Ya, lihatlah tenaga kerja orang Indonesia kan, waduh, bahasanya jadi ketawa kita dengarnya. Bukan juga bahasa Amia Arab juga. Tapi, ya ini kaidah susunannya. Jadi aina ar-rajulani, enggak bisa ar-rajulani aina. Nah. Jadi aina ini isim ismam, dia sebagai apa? Khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Subjeknya ar-rajulani. Ini mubtada'nya. Marfu, hukumnya marfu. Makanya pakai alif. Karena ini musanna. Aina ar-rajulu kal mufrad. Kal musanna aina ar-rajulani. Nah, kemudian pakai isim mausul sebagai na'at. Nah, dia ngikut. Maka na'at itu tabi, ngikut. Alladhani. Nah, ini dia marfu' pakai alif. Ini juga marfu' pakai alif. Karena dia musanna. Jalasahuna. Nah, ini contoh pertama ya. Yang dia pakai alif. Kemudian, ra'aitur rajulaini alladhani. Berubah. Nah, maka dia kata mu'rab. Berubah di sini. Di sini pakai alif, sekarang pakai ya. Pakai ya. Kena musanna. Nah, kenapa dia ya? Karena dia ngikut sebelumnya. Ra'aitur rajulaini. Nah, di sini rajulaini sebagai apa ini? Antum sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bih. Arti maf'ul bih? Objek. Hukumnya mansub. Nah, objek itu hukumnya mansub. Maka harus tahu hukum. Ya. Harus tahu hukum. Kalau ar-rajulani ini mubtada. Mubtada muakhar namanya. Mubtada yang diakhirkan. Itu. Apa hukumnya? Hukumnya marfu. Harus tahu hukumnya. Enggak berubah deh. Selamanya-manya marfu. Maf'ul bih selamanya mansub. Nah, kalau dia mansub, berarti harus tahu tanah nasab. Kalau dia musanna, pakai iya. Nah, inilah cara penggunaan. Kapan pakai alif, kapan pakai iya. Kalau musanna, ini diantaranya. Kalau pakai alif ketika mubtada subjek, kemudian ketika objek atau maf'ul bih pakai ya. Makanya ra'aitur rajulaini. Ini tu fa'il ya. Karena saya telah melihat. Siapa yang dilihat? Rajulaini. Berarti dia objek. Objek, penderita. Karena mereka yang dua yang dilihat. Saya telah melihat ar-rajulaini. Kemudian ada isim mausul sebagai na'at yang ikut. Karena ini mansub, dia juga harus mansub. Makanya pakai ya. Alladzaini jalasa huna. Saya telah melihat dua orang laki-laki yang telah duduk di sini. Ya. Saya melihat dua orang laki-laki yang telah duduk di sini. Kemudian, iltaqaitu. Nah, iltaqaitu. Ini fi'il fa'il. Ada tu fa'il. Kemudian, bi. Huruf jar. Kalau sudah masuk huruf jar, berarti isim setelahnya apa? Majrur. Nah, di sini pakai apa? Pakai iya juga. Karena dia musanna. Tanda jar musanna sama ketika nama mansubnya. Sama-sama tandanya ya. Untuk membedakan adalah dalam kalimat. Ini maf'ul berarti dia mansub. Ini ada huruf jar berarti dia majrur. Itulah bisa membedakan. Kalau tidak. Kalau belum masuk kalimat enggak bisa kita membedakan. Mansub atau majrur. Nah, na'at yang demikian. Mengikut. Dia majrur berarti ini majrur. Nah, apa tanda jarnya musanna? Ya, sama. Alladzaini. Alladzaini. Nah, ini maksud apa? Perhatikan penggunaan alladzani, yaitu apa? Ketika musanna pakai alif, apa pakai alif? Itu musanna. Kemudian alif ini ketika marfu, kemudian ketika mansub pakai ya, ketika jar juga pakai ya. Nah, ini contohnya. Kemudian isim mausul ini digunakan untuk yang berakal. Nah, yang tidak berakal perhatikan di kitab itu. Apa contohnya yang di kitab? Sampingnya ainal qalamani. Perhatikan ainal qalamani, di mana dua pena alladzani. Perhatikan di kitab itu. Nah, ini isim mausul sebagai na'at untuk bagi yang tidak berakal. Itu kata benda alladzani, di mana dua pena yang launuhuma ahmaru, yang warnanya merah. Saya tulis ya. Ya. Ini yang tidak berakal. Satu contoh aja. Aina apa? Al qalamani alladhani, ya. Qalamani alladhani terus launuhuma. Laun. Launuhuma ahmaru. Nah ini alladhani digunakan juga isim mausul yang musanna, na'at dari kata al-qalami, qalamani, ini kata benda. Digunakan sama penggunaannya. Ketika mansub juga sama, pakai iya, pakai iya. Iya. Lihat selanjutnya apa? Apa itu? Ra'aitul qalamaini alladhaini launuhuma ahmaru, bahathtu 'anil qalamaini alladhaini launuhuma ahmaru. Nah ini yang stressing di sini adalah penggunaan alladhani allatani, ya. Alladhani allatani. Sama saja allatani itu muannats, ya, tinggal ubah saja. Ya, i'rabnya i'rab musanna. Ketika marfu pakai alif, ketika mansub pakai ya, ketika jar pakai ya. Di situ ada contoh ketiga-tiganya, ketika marfu, ketika mansub dan ketika jar. Adapun allatani tinggal ubah saja. Ainal imra'atani, ya kan? Aina al-imra'atani allatani jalasata. Harus diubah. Jalasa untuk laki-laki kan? Jalasa. Kalau perempuan, jalasat jalasata huna. Ra'aitul imra'ataini allataini jalasata huna. Nah, coba antum. Silakan. Coba ubah. Iltaqa itu. Ya. Bil imra'ataini lataini. Ya. Jalasata huna. Huna. Nah, sekarang coba ubah antum. Siapa? Akh. Ganti qalamani dengan apa? Al-haqibatani. Untuk muannas, haqibah. Ya, silakan. Ainal haqibatani allatani launuhuma ahmaru. Launuhuma hamra. Hamra. Nah, sahih hamra. Ahmaru. Baik, nanti akan saya bahas ya insyaallah. Ya, terus. Ra'aitu apa sayra. Ya. Enggak apa-apa, ra'aitul al-haqibataini. Itu aja. Oh ya, ra'aitu al-haqibataini allataini launuhuma ahmaru. Bahastu anil haqibataini lataini launuhuma ahmaru. Baik, saya tulis untuk muannas ya. Iya. Sini saya. Insyaallah cukup. Ya, aina al-haqi batani. Taib. Aina al-haqi batani. Apa? Al-latani. Launuhuma ahmaru. Kok enggak berubah? Baik. Nah, perhatikan ini juga untuk muannas ya. Muannas pakai allatani. Nah, kalau dia mansub allataini, ketika jar allataini. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan apa? Malhudhah. Ini yang sangat-sangat penting. Iya. Yaitu apa? Silat malhudhah terkait dengan apa? Terkait isim mausul dia butuh apa saja? Malhudhatun atau malhudhah? Ya. Ya, harus diperhatikan. Likul ismin mausulin amrani au syai'ani. Likul ismin mausulin amran. Ini jumlah ismiyah ya. Amran itu mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Likulli. Jar majrur. Khabar muqaddam. Ya. malhudatun, ay hadi malhudah, itu khabar mubtada'nya dibuang. Malhudatun ay hadhihi malhudatun, ini harus perhatikan apa itu. Likul ismin mausulin amrani, setiap isim mausul memiliki. Dari mana kata miliki? Li, jadi terjemahan diakhirkan. Setiap isim mausul memiliki atau mempunyai amrani, dua perkara, atau syai'ani, dua perkara, dua hal. Mana itu? Yang pertama silatul mausuli, yang kedua al-a'id. Jadi isim mausul, ya, isim mausul apa saja? Mau yang isim mausul man ma atau isim mausul lainnya, sama saja. Semuanya butuh apa? Pertama butuh isim silatul mausul, yang kedua butuh a'id. Nah, apa maksud silatul mausul? Apa yang maksud a'id? Silatul mausul wahia, yaitu hia kembali pada silatul mausul, jumlah fi'liyah. Berarti bahasa setelah isim mausul harus apa? Ada silatul mausulnya. Silatul mausulnya bentuknya apa? Pertama jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tidak bisa hanya kata. Enggak bisa. Contohnya apa? Aina ar-rajulani alladzani ahmar. Enggak bisa. Ahmar itu kata. Ya. Atau apa ya? Aina ar-rajulani alladzani Saudiyani. Enggak bisa. Saudiyani itu bukan jumlah, itu kata. Jadi harus dalam bentuk jumlah, jumlah sempurna. Nah, apa jumlah sempurna? Yaitu apa? Jumlatun fi'liyah, jumlah fi'liyah. Perhatikan di sini. Aina ar-rajulani alladhani, ini jalasa. Ini jumlah fi'liyah. Nah, jalasa. Ini isim mausul, setelahnya apa? Jumlah fi'liyah. Ini kata silatul mausul. Tanpa ini enggak Pak bisa dipahami. Aina rajulani alladhani, sampai situ saja enggak sempurna kalimat ini. Isim mausul enggak bisa dipahami. Mana dua orang laki-laki yang? Yang apa? Ya kan? Harus ada penyempurna. Ini katakan silatul mausul. Silatul mausul penghubung bagi isim mausul agar sempurna, harus dihubungkan dengan kalimat sempurna. Kalau enggak sempurna maknanya. Jalasahuna. Perhatikan Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina, apakah sampai situ? Ya ayyuhallazina amanu. Banyak sekali Al-Qur'an kan? Ya ayyuhallazina amanu. Perhatikan ya. Ayyuhallazina. Mana isim mausulnya? Nah, ini isim mausul kan? Apakah sampai sini? Enggak. Amanu. Wah. Jumlah fi'liyah. Sampai sini sudah sempurna udah itu. Ya. Nah, kalau butuh lagi kalimat lain, ya sambung. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Enggak bisa wahai orang-orang yang. Siapa? Maksud orang yang apa? Nah, yang terhormat. Nah. Perhatikan amanu, yang beriman. Nah, ini katakan silatul mausul. Bentuknya apa? Pertama, jumlah fi'liyah. Ini yang paling banyak. Yang banyak itu bentuk apa? Jumlah fi'liyah yang paling banyak. Ya. Nah, ini jalasa. Yang kedua apa? Di situ. Jumlatun ismiyah. Arti jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali oleh isim. Berarti apa? Mubtada' khabar. Ya kan? Mubtada' khabar. Berarti apa? Setelah isim mausul, jumlah ismiyah, mubtada' khabar. Mana contohnya? Ini. Ainal qalamani alladhani launuhuma ahmar. Isim mausul alladhani. Mana setelah alladhani? Ini. Launuhuma ahmar. Launuh ahmar. Jadi, ainal hakibatani allatani launuhuma ahmar. Perhatikan. Laun ini isim atau bukan? Isim loh. Berarti dia mubtada. Nah, berarti jumlah ismiyah. Mana khabarnya? Ahmar. Tuh. Laun mubtada. Subjek. Khabarnya ahmar. Tuh, launuhuma ahmar. Nah, di sini sama. Kenapa enggak hamra? Nah, ini tadi pertanyaannya. Yang diubah hamra salah karena mubtada'nya laun. Mubtada' laun, laun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, berarti khabarnya harus mudzakkar, ahmar. Ini mubtada'. Mubtada' ini khabar. Saya singkat aja. Mubtada' khabar. Mubtada' mudzakkar, khabar harus mudzakkar. Jangan antum ubah jadi hamra karena melihat akibah, salah. Iya. Karena ahmar ini ada pelengkap kata laun, warnanya merah. Warnanya merah, merah itu adalah pelengkap kata warna, bukan pelengkap kata tas. Nah, walaupun ada hubungan. Ainal haqibatani allatani launuhuma ahmar, mana kedua tas yang warnanya merah? Iya, pelengkap merah ini adalah untuk kata laun, warnanya. Apa warnanya? Merah. Nah, ini laun itu mudzakkar, berarti ahmar khabarnya mesti mudzakkar. Makanya apa? Ini tidak berubah. Walaupun di sini muannas, ini mudzakkar, tidak berubah. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi apa? Apa tadi? Silatul mausul. Ini silatul mausul ya. Ini mubtada. Berarti apa? Jumlah apa? Jumlah ini jumlah mubtada khabar atau jumlah? Atau jumlah? Atau maksud jumlah? Penggabungan. Menggabungkan mubtada dan khabar. Jumlah itu mubtada khabar. Menggabungkan mubtada khabar berarti apa? Sebagai apa? Sebagai silatul mausul. Silatul mausul namanya. Inilah silatul mausul. Nah, jalasa fi'il tambah fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya alif ini. Nah, fa'ilnya apa? Alif isnan. Alif isnin. Menunjukkan dua. Nah, digabung fi'il fa'il, jadi apa? Silatul mausul. Jumlah fi'liyah. Kata jumlatun fi'liyah, silatul mausul. Jumlatun fi'liyah, jumlatun fi'liyah. Sebagai apa? Silatul mausul. Nah, silatul mausul. Jumlah fi'liyah. Maksudnya apa? Fi'il tambah fa'il. Ini fi'il jalasa, fa'ilnya alif. Alif. Kena dua orang. Jumlah fi'liyah. Kena fi'il di awal. Ini fi'il, ini fa'il. Maka jumlah fi'liyah silatul mausul. Sebagai apa silatul mausul? Ini apa? Jumlah ismiyah. Kena ini isim. Mubtada. Ini pelengkapnya khabar. Ya, jumlah ismiyah, mubtada khabar, apa silatul mausul. Demikian juga mubtada khabar itu jumlah ismiyah, silatul mausul. Nah, ini silatul mausul jumlah fi'liyah dan atau jumlah ismiyah. Atau apa lagi? Syibhul jumlah jar majrur wa dzaraf. Nah, ini juga apa? Nah, di sini saya cantumkan untuk memudahkan bagi pemula ya. Bagi pemula. Artinya apa? Setelah isim mausul terkadang ada jar majrur atau dzaraf ya. Jar majrur dan dzaraf. Nah, sebetulnya kalaupun ada yang mengatakan silatul mausul itu hanya dua saja, jumlah fi'liyah jumlah ismiyah, itu betul, tidak salah. Ya. Kalau ada yang mengatakan tiga jumlah fi'liyah, satu, yang kedua jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, yang ketiga syibhul jumlah jar majrur dan dzaraf, juga tidak salah. Ya. Kenapa? Karena bagi pemula maka diajarkan yang mudah saja, yang gampang. Ya. Yang mudah. Saya ambil contoh ini. Yang apa? Dzaraf. Nah. Taib. Aina, kita ambil yang mudah sajalah. Aina ta'am alladhi, pakai alladhi kan? Betul, alladhi. Betul? Alladhi. Kenapa? Mudzakkar. أين الطعام الذي أبا على المائدة؟ Nah ini kan jar majur nih. Aina ta'amul ladzi 'alal ma'idah? Penyempurna enggak itu? Iya kan? Mana makanan yang di atas meja hidangan? Mana penyempurna silatul musul? Kan 'alal ma'idah kan? Nah, jadi terkadang setelah isim musul dalam bentuk jar majrur. Nah, saya katakan bagi pemula, mana silatul musulnya? 'Alal ma'idah, jar majrur, selesai. Itu untuk pemula. Ya, biar dia enggak bingung dia. Walaupun sebetulnya Pak, silatul mausulnya bukan ini. Mahdzuf, dibuang. Iya, itu makanya kalau bilang mahdzuf kan bingung kan ya. Ya, kalau sudah bicara mahdzuf inilah yang menjadi apa? Menjadi makin berat apa untuk dipikirkan ya. Iya. Baik, sekarang ini jam majur, dzaraf. Nah. Aina apa lagi? Ainal kitab. Kita ambil yang mu'annas lah ya. Yang mu'annas. Iya. Iya. Jangan hanya laki-laki terus. Apa yang mu'annas? Ainal. Ayah. Ainal sa'ah. Mana jam? Pakai apa? Al. Allati ahsant. Harus tahu penggunaannya. Mu'annas berarti allati. Allati. Nah. Amama dzaraf. Depan apa? Tidak. Amama tilfaz. Baik. Tilfaz. Ada tilfaz yang depan TV. Amama tilfazi. Baik. Mana syarat mausulnya? Saya katakan bagi pemula ini, amam, selesai. Dzaraf. Itu silatul mausul. Nah, walaupun hakikatnya silatul mausulnya itu mahdzuf, dibuang. Kenapa? Di dalam kajian ilmu nahwu, bahwa jar majrur atau syibul jumlah jar majrur dan dzaraf, ada kalanya kembali kepada syai'un mahdzuf. Kembali apa? Sesuatu yang dibuang. Nah, contohnya al-kitabu fil haqibah. Mana kabarnya? Fil haqibah. Untuk mudahnya bagi pemula. Tapi hakikatnya mana kabarnya? Kabarnya bukan fil haqibah. Kabarnya apa? Syi'un mahdzuf. Apa semuanya? Mustaqirun atau maujudun. Jadi ada kalimat mustaqir. Arti mustaqir berada. Nah, dan itu wajib dibuang, tidak perlu ditampakkan. Kenapa? Karena fil haqibah itu sudah menunjukkan ada, berada kan? Aynal kitab, al-kitabu fil haqibah. Kitab dalam tas. Berarti mana posisi? Mana dia berada di mana? Dalam tas kan? Berarti ada kata beradanya itu, itu yang dibuang dan tidak dan wajib dibuang. Tidak perlu dinampakkan, enggak perlu katakan al-kitabu mustaqirun fil haqibah. Itu mubazir dalam kalimat, ya. Enggak perlu. Karena kata mustaqir itu berada sudah terwakili oleh kata fil haqibah dalam tas. Kalau sudah dalam tas berarti ada, berada kan? Ya. Kalau sudah dalam tas berarti dia berada dalam tas. Nah, aina abuk? Mana ayahmu? Apa jawabnya? Fil bait. Berarti apa? Berada di mana? Di rumah kan? Berarti kata fil bait sudah mengandung makna mustaqir. Wasarnya mustaqir. Nah, makanya kalau di apa di i'rab ya, al-abu fil masjid atau fil bait, al-abu mubtada fi harfu jar. Kemudian apa? Al-bait isim majrur bi fi. Wa syubul jumlah wa jar majrur khabar mubtada fi mahalli rafa. Itu bagi pemula. Tapi bagi yang sudah paham, yang sudah lanjut apa? Yang lanjutan, nah. Bagaimana khabarnya? Naqul wa syubhul jumlah al jar wal majrur muta'alliqun bi syai'in mahdzuf taqdiruhu mustaqir khabarul mubtada. Nah, kalau itu diajarkan bagi mula, pusing kan? Pusing. Nah, demikian juga ini. Nah, demikian juga ini, maka cukup kita katakan kalau dia setelah isim mausul bentuk jar majrur atau dharab, itulah silatul mausulnya. Walaupun hakikatnya apa? Dia ini apa? Isim silatul mausulnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang tempat kembalinya jar majrur. Asalnya apa? Aina ta'amul ladzi yastaqirru 'alal ma'idah. Itu yastaqirru. Bentuk fi'il. Nah, harus bentuk fi'il. Kenapa bentuk fi'il? Karena silatul mausul imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kalau di sini apa? Kalau di sini takdirnya jumlah fi'liyah. Yastaqirru. Aina ta'amul ladzi yastaqirru 'alal ma'idah. Artinya yastaqir berada kan? Perlu enggak dikatakan yastaqir? Enggak perlu. Karena makna 'alal ma'idah itu sudah menunjukkan makna berada. Ya kan, di atas meja berarti berada di meja. Jadi kata berada itu enggak perlu ditunjukkan dan wajib dibuang. Nah. Jadi hakikat khabarnya apa? Atau istilahnya mausulnya adalah jumlah fi'liyah yang dibuang. Yastaqirru 'alal ma'idah, kata yastaqir. Demikian juga aina as-sa'ah allati amama at-tilfaz. Apa takdirnya? Aina as-sa'ah allati tastaqirru, pakai ta karena dia apa? Muannas. Tastaqirru berada amama tilfaz, berada di depan TV. Nah, kata berada itulah sebagai silatul mausul bentuk fi'il dan itu wajib dibuang dan tidak disebutkan dalam kalimat. Kenapa? Karena alal ma'idah atau ala amam itu sudah mengandung makna berada. Nah, itu silatul mausul ya. Jadi singkatnya untuk pemula, ada kalanya isim silatul mausul bentuk jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ada kalanya silatul mausulnya bentuk apa, jumlah ismiyah mubtada khabar. Dan yang ketiga ada kalanya dalam apa, jar majrur dan dzaraf. Nah, itu saja. Ini untuk yang ini apa, untuk pemula cukup itu saja. Ya, enggak perlu diungkapkan ada yang dibuang. Nah, itu menjadi apa? Menjadi kabur nanti bagi pemula. Waduh, pusing amat nih belajar nih munahu ya. Tahib. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Belum selesai nih. Naam, ya, silakan. Tahib. Sedikit lagi ya, ada sekitar 14 naam menit ya. Tahib, seperempat jam. Tahib. Nah, saya ulang kembali. Malhuzah yang harus diperhatikan, li kulli ismin mausulin amran. Jadi setiap isim mausul memiliki dua hal, dua perkara. Mana dua perkara ini? Awalan silatul mausul. Apa makna silatul mausul? Penghubung isim mausul, pengikat isim mausul, agar isim mausul bisa dipahami harus ada penghubungnya, pengikatnya. Apa pengikatnya? Iwahiya, yaitu jumlah fi'liyah. Kalimat sempurna diawali oleh kata kerja, maka dikatakan jumlah fi'liyah. Kemudian au jumlatun ismiyatun, atau jumlah ismiyah yang sudah kita jelaskan tadi. Wa, kemudian apa lagi? Wa syibhu jumlah, yang mirip dengan syibhu jumlah. Apa maksud syibhu jumlah ini? Jar majrur dan dzaraf. Jar majrur dan dzaraf itu syibhu jumlah. Wahia, hia ini kembali pada silatul mausul. Wahia silatul mausul taqa'u, arti taqa'u terletak ba'dal ismil mausul, setelah isim mausul. Tidak ada silatul mausul itu terletak sebelum isim mausul. Isim mausul dulu baru silahnya, itu susunannya ba'da isim mausul. Unzur ilal jumalil lati tahtaha khattun fima sabaqa, lihatlah kepada kalimat-kalimat yang digaris bawahi fima sabaqa, pada yang lalu. Mana yang lalu itu? Jalasa huna launuhuma ahmar, atau dalam tabel, perhatiin dalam tabel kan. Mana itu? Araftu dhaifa alladhi hadara, kata hadara. Hadara berapa kata ini? Satu kata ya, kelihatan satu kata tapi itu dua kata. Mana kata kedua? Dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali pada alladhi. Hadara itu berarti jumlah fi'liyah. Hadara, man, saya mengenal tamu yang telah hadir dia, telah hadir dia. Ada kata dianya dalam kata hadara, tapi tak perlu disebutkan dalam terjemahan. Ya. Maka terjemahan tak apa, tak bagus bahasanya. Araftu, saya kenal tamu yang telah hadir. Tentu siapa itu? Tamu, dia tamu. Nah, hadara itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Hadara fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir. Taqdirnya huwa. Aynal kitabu alladhi ishtaraituhu amsi. Perhatikan, setelah isim mausul. Ishtaraituhu amsi. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Ishtaraitu fi'il tu fa'il hanya maf'ul bih. Yang aku beli kemarin. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, semua di sini apa? Saya kasih contoh dalam tabelnya, Pak, dalam untuk jumlah fi'liyah semua di sini. Ya, itu bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Nah, ini hadarat istaraituha, hadaru, qabalaka, qabalaka, qabaluka, qabalatka, qabalataka, qabalnaka. Itu apa? Silatul mausul. Silatul mausul semua itu. Bagi isim mausul man. Kemudian isim mausul ma. Perhatikan yang contoh terakhir dalam tabel. Alimtu mashtaraitahu istaraitahu istaraitahuma istaraitaha. Itu silatul mausul untuk kata ma. Ya. Berarti jumlah fi'liyah kan? Ya. Nah, yang apa tadi ini kita lanjutkan apa? Unzur ilal jumal allati tahta khattun fima sabaq fahiya silatu fahiya silah. Itulah silah. Yang di garis bawahi itulah silah. Yang kedua, al-a'id. Yang kembali maksud apa? Wa huwa dhamir. Ain adalah dhamir. Atau dhamir kata ganti. Ya'udu 'alal ismil mausul. Ini perkara yang kedua. Harus paham betul. Kalau tidak, salah akan menyusun kalimat sempurna setelah isim mausul. Salah. Iya, kalau enggak paham. Mesti ada a'id. Apa a'id? Dhamir kata ganti. Ya'ud yang kembali atau yarji. Alal ismil mausul, kembali pada isim mausul. Dah harus sesuai dhamirnya, yutab wa yutabiqu, harus sesuai dhamirnya. Nah, kalau alladhi berarti dhamirnya apa? Ha? Hu atau huwa kan? Nah, harus kalau allati hiya atau ha, itu dhamirnya. Fa alif itsnain fi jalasa, alif itsnain. Ini alif itsnain. Pada kata jalasa ini alif itsnain. Nah. Apa makna alif ini? Apa makna alif ini? Makna alifnya apa? Huma. Maknanya apa? Huma. Itu maknanya. Ini sebetulnya dhamir. Ya, bukan, jangan dikatakan dhamir satir. Ini dhamir baris. Makna alif itu adalah huma. Alif ini bukan huruf. Bukan huruf. Ini dhamir. Jadi tidak semua alif itu huruf. Ada kalanya isim. Ada kalanya huruf. Ada kalanya isim. Di sini isim namanya dhamir. Nah, alif itsnain maknanya huma. Kembali ke mana ini? Kembali pada isim mausul alladzani. Bukankah alladzani musanna? Apa dhamir alladzani? Huma kan? Huma. Nah, tapi untuk fi'il ini alif, inilah dhamirnya alif. Nah, alif bermakna huma, kembali pada alladzani. Semua ini. Huma abar alladzani. Jalasa alladhani. Nah, sekarang perhatikan apa? Yang jumlah ismiyah. Aynal qalaman alladhani launuhuma ahmar. Mana dhamir yang kembali a'idnya? Huma kan? Launuhuma kembali pada alladhani. Iya. Yeah. Mesti sama dhamirnya. Demikian juga. Launuhuma kembali pada allatani. Sama allatani. Tidak bisa tanpa dhamir. Tidak bisa. Aynal qalamani alladhani al-lawnu ahmar. Kita buang dhamir. Al-lawnu ahmar. Maka kata alladhani apa? Tidak mengikat dia. Maka berarti tidak ada silah. Tidak ada mengikat dia. Kenapa tidak mengikat? Terpisah kalimat itu. Terpisah. Mana di mana dua pena yang warna merah. Tidak ada nyanya, warnanya. Nyanya dibuang. Al-laun ahmar. Warna merah. Mana dua pena yang warna merah? Nah, tidak ada kata nyanya. Berarti apa? Kalimat warna merah ini kalimat sempurna mubtada khabar terpisah daripada kata isim mausul. Nah, enggak nyambung dia. Nah, makanya untuk supaya dia nyambung kasila aid itu dhamir, maka dikatakan apa? Kalimatnya apa? Semua dikatakan silatul mausul. Mesti ada dhamir itu aid kembali kepada isim mausul. Nah, sekarang coba antum lihat ini yang di garis bawah tadi ya, yang dalam tabel. Perhatikan dalam tabel, araftu dhaifal ladzi hadara. Mana dhamirnya? Dhamir mustatir yang ada kata hadara, huwa kan? Kembali pada alladhi. Enggak bisa, aina araftu dhaifal ladzi hadartu. Ganti dhamir lain, tu. Apa artinya? Saya kenal tamu yang saya hadir. Bisa dipahami itu? Enggak bisa dipahami kan? Iya. Karena silatul mausulnya enggak nyambung dengan isi mausulnya. Ya. Atau araftu dhaifal ladzi hadarat. Saya kenal tamu laki-laki yang hadir, dia perempuan. Hadarat, dia perempuan kan? Enggak nyambung juga dhamirnya. Hiya enggak bisa kembali pada alladzi. Nah. Maka tepat ini dia, araftu dhaifal ladzi hadara. Hadara. Saya kenal tamu laki-laki yang telah hadir, dia laki-laki. Hadir. Perhatikan. Ainal kitabul ladzi ishtaraituhu amsi. Perhatikan ishtaraituhu. Mana kitab yang aku beli kemarin? Ya. Asal apa? Kalau terjemah, kalau terlaknya apa? Yang aku beli kitab tersebut. Kalau biasanya, kalau dhamir kata bendanya apa? Disebut bendanya kan? Itu translate bagus kan gitu? Nah, mana kitab yang aku belinya? Itu terlalu terlaknya. Mana kitab yang aku beli, yang telah aku belinya kemarin? Ada nyanya kan? Tapi terjemahnya apa? Sebutkan kitabnya. Mana kitab yang aku beli kitab tersebut kemarin kan gitu? Nah, tapi lebih singkat lagi enggak diterjemahkan apa-apa hunya itu. Nah, itu bahasa yang bagusnya barangkali bahasa Indonesianya, mana kitab yang aku beli kemarin? Yang telah aku beli. Nah, di situ ada silatul mausulnya. Kalau tanpa dhamir, maka terputuslah kalimat ishtaraitu, terpisah ishtaraitu amsi. Nah, enggak ada objek daripada kata ishtaraitu. Taib, wah ini panjang nih ceritanya nih. Baik, satu lagi ya. Satu lagi. Ini dhamir berarti aidnya. Ainal mimha. Ainal mimhatul lati. Pakai allati. Kenapa allati? Isim mausulnya al mimha. Ishtaraituha. Perhatikan dhamirnya ha bukan hu seperti yang di atas. Ishtaraituha. Kembali pada allati. Sama dengan araftu dhaifatal lati hadarat. Dhamirnya hiya mustatir kembali pada allati. Nah, di sini apa? Ainal kutubul lati. Kena jamak gharakil. Ainal kutubul lati ishtaraituha amsi. Juga pakai ha kembali pada allati. Nah, enggak bisa kita ubah dhamirnya jadi mudzakkar. Ainal kutubul lati ishtaraituhu. Hu kembali ke mana? Enggak bisa pada allati. Allati itu muannas. Maka pakai apa? Dhamir ha ishtaraituha amsi. Perhatikan selanjutnya. Araftu dhuyufal ladzina hadaru. Perhatikan hadaru. Kenapa pakai waw? Karena waw itu dhamir menunjukkan banyak jamaah. Kembali ke mana? Alladzina. Nah, waw itu mana hum kan? Dhamir ladzina apa ya? Dhamir alladzina hum dhamirnya. Karena itu untuk jamaah uqala, jamaah imrakal. Alladzina berarti hum dhamirnya. Nah, di sini kalau fi'il pakai waw, hadaru. Enggak bisa araftu dhuyufal ladzina hadara. Kalau hadara huwa. Sementara di sini para tamu, dhuyuf alladzina. Alladzina isim mausul jamak. Nah. Kemudian jamak yang berakal, maka pakai waw karena laki-laki, hadaru yang mereka telah hadir. Mana para tamu yang mereka telah hadir? Nah, itu terjemahannya kalau mau diterjemahkan waw-nya. Yang mereka telah hadir. Mana merekanya? Waw itu maknanya. Mereka telah hadir. Perhatikan untuk perempuan. Ai araftu dhaifat. allati habarna. Mana dhamirnya? Aidnya nun niswah. Nun niswah kembali kepada allati. Allati kembali ke situ. Nah, hakikatnya nun itu apa? Sebenarnya apa? Menunjukkan apa? Ad-daifat. Hakikatnya menunjukkan ad-daifat kan? Nah, tapi karena isim mausul dia butuh dhamir, maka kembalilah dhamir itu kepada allati. Hakikatnya juga maknanya apa? Ad-daifat. Araftu ad-daifati allati hadarnya. Saya kenal para tamu perempuan yang telah hadir. Mereka. Mereka apa? Mereka perempuan. Ya. Baik. Sampai di sini ya. Mungkin insyaallah pertemuan karena kita kupas lagi insyaallah karena ini butuh dijelaskan berulang-ulang ya insyaallah. Fadhil Ustaz, mungkin barangkali ada pertanyaan. Jazakumullah khair barakallahu fiik, penjelasan yang begitu sangat panjang dan pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan dari isi mausul yang tadi kita simak dan baca bersama. Kemudian untuk di ujung kajian di kesempatan malam hari ini kami akan angkat beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan. Baik, di antaranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apabila pengucapan isim yang tidak kita ketahui jenisnya, apakah mudzakkar atau muannats, apakah dikembalikan kepada alladzi atau allati? Jazakallahu khair. Kalau kita tidak tahu, maka gunakan asal. Asal adalah mudzakkar. Ya, al-aslu mudzakkar. Sebagaimana asal musanna adalah laki-laki Adam alaihissalam, ya, gunakan kata apa? Kata umum, kata umum adalah mudzakkar, itu gunakan, ya, gunakan alladhi. Nah, atau kalau mau, ya, bisa pakai apa? Ma. Tapi kalau ma itu sudah jelas dia berakal, ya. Nah, tapi kalau sudah tahu yang tidak berakal, ya, tapi nggak tahu apakah musanna atau jamak, pakai ma, ya. Atau pakai alladhi. Nah, alladzina apa? Bisa berakal dan bisa yang enggak berakal, ya. Tapi kalau mau jelas lagi yang enggak berakal, ya. Jelas untuk enggak berakal, ya. Nah, bisa pakai ma, kata benda. Kalau man yang berakal, cuma enggak tahu apakah dia banyak atau tidak. Gunakan man dalam bentuk tunggal. Ya. Itu hukum asal, ya. Baik. Jazakumullah khair, demikian penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Ada pendengar kita yang bertanya terkait dengan penggunaan kalimat atau isim al-ladaini, ya. Sebentar. Pada contoh ra'aitu rajulaini al-ladaini jalasa huna. Selangi ra'aitu rajulaini al-ladaini jalasa huna. Saya melihat dua laki-laki yang keduanya duduk di sini. Bisakah ditulis dengan ra'aitu rajulaini man jalasa huna? Ra'aitu ar-rajulaini man jalasa huna. Man jalasa enggak digunakan alladzani. Iya, tidak digunakan man. Iya. Enggak digunakan man di situ. Karena dia sebagai na'at. Jadi sebagai na'at digunakan kata alladzi, allati, alladzani, allati. Tidak digunakan man. Man tidak digunakan untuk na'at. Ya. Jadi kita katakan ya, ra'aitu ar-rajulaini. Tapi bisa digunakan untuk mubtada. Ya. Jadi man ya tidak bisa digunakan untuk na'at. Jadi kalau kita gunakan untuk na'at, gunakan alladzani atau alladzi, mufrad, allati, dan seterusnya. Ya. Baik, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon contoh isim mausul pada posisi maf'ul bih dan fa'il. Iya. Jika ada, dan bagaimana mengi'rabnya, Ustaz? Gampang ya. Ra'aitul ladzi, langsung aja. Baik. Ra'aitul ladzi. Ra'aitul ladzi akala ta'ami. Berarti sama orang kan? Ra'aitul ladzi akala ta'ami. Saya melihat orang yang telah makan makananku. Iya. Dan itu jadi, posisinya berarti maf'ul saja. Iya, atau pakai ra'aitu man. Bisa. Ra'aitu man akala ta'ami. Tapi harus ada silatul mausulnya. Iya, itu sangat menentukan. Untuk menentukan bahwa itu isim mausul. Ra'aitu man akala ta'ami. Berarti man itu sebagai maf'ul bih. Sama ra'aitul ladzi akala ta'ami. Nah, fa'il ja'alladhi saraqa mali. Ja'al ladzi saraqa mali, telah datang orang yang telah mencuri hartaku. Mungkin dia mau kembalikan kan? Ja'al ladzi. Ya, kita ingin salah satu penggunaan isim mausul kenamannya apa? Bisa untuk menutupi orang aib. Ya, enggak kita sebutkan namanya. Kabat bisa juga ke isim mausul. Ja'al ladzi, telah datang orang. Ja'al ladzi saraqa mali. Kita tidak mau menyebutkan namanya. Nah, pakai isim mausul. Ja'al ladzi saraqa mali. Sahih. Nah, nah itu sebagai apa? Fa'il pada ja'a. Oke, fa'il arab. Noribnya. Ja'a fi'il madhi mabni al-fathah. Alladhi ismun mausulin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mesti i'rabnya mahal karena di mabni. Setiap isi apa? Ya, fi mahalli raf'in fa'il, afwan, fa'il. Ya, setiap isi mabni i'rabnya apa? Mahal. Jadi ja'a alladhi isi mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Kemudian apa? Maf'ul. Ra'aitul ladhi, nah. Sama irabnya, cuma mahal nasab. Fi mahal nasab maf'ul bi. Alladhi isim mausul mabni sukun fi mahal nasbin maf'ul bi. Kenapa fi mahal nasab? Karena kembali hukum maf'ul bi, hukum maf'ul bi mansub, maka irabnya fi mahal nasab. Nah, demikiannya na'at. Lihat man'utnya. Lihat man'utnya, kalau man'utnya marfu' berarti fi mahal rafa. Kalau man'utnya mansub fi mahal nasab. Kalau man'utnya majrur fi mahal jar. Karena isim mausul mabni. Taib, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan posisi di maf'ul dan fa'il dan serta i'rabnya sudah dijawab, barakallahu fikum. Dan ikhtitam, Ustaz. Fadhol. Baik, jazakumullah khair jazak atas perhatian antum, dan lagi-lagi saya minta pada antum untuk lebih fokus, lebih serius, lebih fokus untuk membahas di sini, yaitu terkait isim mausul serta salatul mausul. Karena ini sangat penting, banyak yang apa ketika menyusun kalimat yang ada isim mausul terkadang banyak yang salah dalam menyusunnya. Kenapa? Karena tidak tahu kaedah terkait dengan a'id, terkait dengan silatul mausul. Baik, insyaallah pendapat kita akan kupas lebih lanjut, dan insyaallah kita akan tampilkan contoh-contoh lebih banyak lagi, apalagi dalam tadribat ya. Tadribat itu ada contoh-contohnya insyaallah. Nah, nanti bisa dilihat mana dia salatul mausul, mana a'idnya. Baik, demikian saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.